Tanzihullah di sini mencakup tanzih dalam hal apa ya Al-Akh Ifan? Asma wa sifat Al-Uluhiyah Ar-Rububiyah wa Ahsan, Masya Allah, Alhamdulillah. Naam. Labas. Sampai di sini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.